Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, bahwa di Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah, juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib, beliau bagikan ke beberapa tokoh seperti Aqra' ibn Habis, Uyainah Al-Fazari dan beberapa yang lain. Quraisy dan Ansar marah, merasa tidak dapat bagian banyak, dan mereka katakan, bagaimana Rasulullah memberi banyak kepada mereka, tokoh-tokoh Najd, sementara kita tidak diberi. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, Quraisy dan Ansar, innama ata'allafuhum, aku sengaja memberi mereka untuk mengikat hati mereka, melunakkan hati mereka agar mau dan simpati kepada dakwah ini. Saat itu kemudian muncul seseorang yang matanya dalam, lebat jenggotnya dan dia botak kepalanya, mengatakan, ittaqillah ya Muhammad, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Muhammad. Di riwayat lain disebutkan, ia katakan, pembagian ini tidak adil. Mendengar itu Rasulullah marah. Dan beliau katakan, man yuti'ullah idha asaitu. Siapa yang akan taat kepada Allah kalau aku bermaksiat padanya? Atau di lafaz lain beliau katakan, man ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang akan adil jika aku saja tidak adil? Ayamanuni Allahu ala ahlil ard wala ta'manuni. Allah percaya kepadaku terhadap penduduk bumi ini. Amanat Allah percayakan kepada beliau sehingga wahyu Allah turunkan padanya, disampaikan kepada penduduk bumi. Bagaimana kalian tidak percaya kepada aku sekedar urusan harta dan pembagiannya? Masalah wahyu dan syariat jauh lebih utama dan lebih mulia. Seseorang dari sahabat, yaitu disebutkan Khalid ibn al-Walid, meminta izin kepada Rasul untuk membunuh orang tadi yang mengatakan Rasul tidak adil, tidak takut kepada Allah. Tapi dilarang itu oleh Rasulullah. Setelah orang ini pergi, beliau katakan, inna min dhi'i hadha au fi aqibi hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minal islam muruqas sahmi minar ramiyah. Akan keluar seperti orang ini, atau setelah orang ini nanti, satu jenis dengan orang ini, satu tipe, yaitu mereka baca Quran tetapi tidak melebihi tenggorokannya. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Rasul saja dicela oleh mereka, dikatakan tidak adil, tidak bertakwa kepada Allah, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih berani mereka, makanya mereka berani mencela dan memusuhi para ulama sunnah, mencela dan memusuhi para penguasa, para pemerintah, Rasulullah saja dicela oleh mereka, seakan mereka lebih baik dan lebih adil, lebih bertakwa kepada Allah dari Rasulullah. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka perangi ahlul Islam, muslimin, dan mereka tinggalkan ahlul authan, para penyembah berhala, kufar. La in ana adraktuhum qataltuhum qatla'at. Kalau saja Rasul berkata, kalau saja aku mendapati mereka di masa aku menemui orang-orang seperti itu, akan aku perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum 'Ad. Kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah dan dihancurkan. Rasul katakan, kalau saja aku jumpai mereka, akan aku perangi mereka sebagaimana kaum 'Ad diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis menjelaskan lebih kepada kita bahwa menjadi sifat khawarij pula, selalu mereka itu, Rasul katakan, memerangi ahlul Islam dan meninggalkan ahlul authan. Makanya selalu saja kita mendapati ulah-ulah mereka, teror-teror mereka, dan aksi-aksi anarkis selalu di negeri kaum muslimin, yang mereka ganyang selalu negeri kaum muslimin dan di tengah masyarakat kaum muslimin, di tengah-tengah umat Islam, di mana saja mereka berada dan melakukan aksi teror, di Saudi Arabia, di tengah kaum muslimin. Mereka lakukan aksi teror dan kejahatannya di Afghanistan, di Syria, di Irak, bahkan di negeri kita, di Indonesia, yang notabene mayoritasnya muslimin, umat Islam. Ya seperti itulah memang Rasulullah katakan, mereka yang diganyang selalu umat Islam, yang jadi bulan-bulanan oleh mereka. Kan aneh, ironis kan? Yang mereka teriakkan jihad fisabilillah, perang. Yang mereka teriakkan menegakkan syariat Allah, mengembalikan khilafah Islamiyah. Kenapa tidak di negeri kufar? Kenapa tidak mereka lakukan itu di Amerika sana, atau di Eropa sana, atau di negeri Cina misalnya, atau di manalah negeri-negeri kufar yang hampir keseluruhan atau mayoritasnya kufar, itu lakukan di sana. Tapi enggak. Yang mereka ganyang, yang mereka jadikan bulan-bulanan, selalu umat Islam yang menjadi korban. Dan seperti itulah Rasul katakan, mereka perangi ahlul Islam dan mereka biarkan, mereka tinggalkan ahlul authan, musyrikin, kufar, penyembah berhala. Makanya Rasulullah katakan, kalau saja aku temui mereka, akan aku perangi sebagaimana kaum 'Ad diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka pula dalam hadis Ali bin Abi Thalib di Bukhari, juga Abu Dawud, Rasulullah katakan, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mereka itu hudatsaul asnan, muda umurnya, sufahaul ahlam, dan bodoh pemikirannya, dangkal. Dan itu layaknya anak-anak muda, hanya bermodal semangat yang berapi-api, membabi buta, sementara akal dan pikirannya sangat dangkal, jahil. Dan mayoritas mereka, hampir keseluruhannya seperti itu pula. Anak-anak muda. Ya Allah, anak-anak kemarin sore baru lulus SMP. Ya Allah, masih SMA. Anak-anak muda yang gampang diprovokasi, mudah untuk dikibuli, kobarkan semangatnya, ini, ya Allah, kamu hanya tinggal pencet tombol ini, boom, bidadari surga menjemputmu. Sementara anak ini mungkin frustasi, mungkin broken home, mungkin begini begitu, dia ingin berpikir pendek, gimana cepat selesai dan bahagia hidupnya. Jihad, fisabilillah. Subahaul ahlam, hudathaul asnan, anak-anak muda, belum matang cara berpikirnya, sikap dan tindak tanduknya. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka berbicara dari perbicaraan orang yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini yang disampaikan ayat, hadis, namun dengan pemahaman mereka sendiri, ngawur dalam menafsirkannya, tanpa bimbingan ilmu, tanpa rujuk kepada para ulama sunnah. Quran dan sunnah itu obat, mengobati umat, mengobati kejahilan. Tetapi seperti kata Imam Ibnul Qayyim, namanya obat tidak bisa kamu tangani sendiri, tidak bisa kamu olah sendiri, yang ada malah celaka nanti. Kamu ke toko obat, apotek misalnya, asal ambil obat, kamu campur obat ini dengan obat itu dengan dosis semaumu sendiri, bisa mati pasien. Kenapa? Kamu ngasih racun? Enggak. Obat kamu kasih. Tapi karena kamu ngawur, tanpa bimbingan, apa boleh obat ini dicampur dengan obat itu? Kalaupun boleh, berapa dosisnya, takarannya, dan seterusnya. Ada ilmunya. Enggak sembarangan. Agar tidak celaka orang. Sama. Quran dan hadis Rasul obat, tetapi ada ilmunya. Bagaimana ini difahami penafsirannya, syarahnya, sehingga orang benar-benar terbimbing di atas hidayah. Yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak melebihi tenggorokannya, enggak sampai ke dalam hatinya. Fa ainama laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Kal dimanapun kalian jumpai mereka, bunuh mereka, karena bagi yang membunuh mereka pahala di hari kiamat kelak. Serupa dengan itu hadis Anas bin Malik dan juga Abu Sa'id Al-Khudri di Abu Dawud. Rasul katakan, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Dicela keras oleh Rasul, sejelek-jelek manusia, makhluk bahkan. Tuba liman qatalahum wa qataluh. Bahagialah bagi orang yang membunuh mereka, memerangi mereka, atau dibunuh oleh mereka. Bahagialah orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai. Mereka menyeru kepada kitab Allah, Quran, padahal mereka sama sekali jauh dari Quran. Man qatalahum kana aula billahi minhum. Yang memerangi mereka lebih mulia di sisi Allah ketimbang mereka. Di awal hadis Rasul katakan, kaumun yuhsinunal qil wa yusiunal fi'l. Mereka hanya pintar berbicara tapi jelek perbuatannya. Ngomongnya masya Allah. Kalau suruh pidato, berkobar-kobar, berapi-api. Kalau suruh orasi, nomor satu. Jihad, perang, khilafah Islamiyah, syariat Islam, begini-begini. Pinter ngomong. Tetapi perbuatannya buruk dan jelek, hanya mendatangkan mafsada dan kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Padahal Allah sama sekali tidak mencintai kerusakan. Ini mereka sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan. Agar tidak disalah mengerti, keutamaan ini dan perintah ini dari Rasul, perangi mereka, bunuh mereka. Dimanapun kalian dapati mereka, aku perangi. Kalau aku dapati seperti kaum 'Ad, pahala keutamaan bagi yang membunuh mereka atau dibunuh mereka lebih utama di sisi Allah yang memerangi mereka. Semua ini arahnya harus difahami. Yang dimaksud adalah pemerintah saja. Orang yang punya kekuasaan. Agar tidak orang salah faham baca hadis ini. Oh, ini keutamaan. Rasul juru membunuh mereka. Memerangi mereka. Dan pahala besar bagi yang membunuh mereka. Sudah saya perangi. Saya harus bunuh, saya badik saja. Lah, kalau kita sebagai orang kecil, sebagai orang sipil, tidak boleh melakukan itu. Karena yang terjadi akan menimbulkan fitnah dan kekacauan di masyarakat. Dan syariat Islam tidak akan memerintahkan sesuatu yang mengakibatkan kerusakan dan kekacauan, fitnah. Tapi yang dimaksud di sini adalah penguasa. Rasul menganjurkan mereka untuk memerangi, membunuh kaum Khawarij itu. Dikejar, dibunuh, diperangi, tembak mati, eksekusi mati. Memang seperti itu hukuman mereka. Karena mereka hanya merusak, mengacau dengan aksi-aksi terornya dan gerakan-gerakan radikalnya. Di Tirmidzi dari Abu Ghalib, aku melihat Abu Umamah, sahabat Nabi radhiyallahu an yang mulia, aku melihat Abu Umamah menyaksikan kepala-kepala kaum Khawarij ini, para pemberontak separatis yang mengatasnamakan agama untuk perjuangan Islam, perjuangan kaum muslimin, dengan memberontak melawan kepada pemerintahnya. Mereka ditangkapi, dibunuh, kemudian digantung kepalanya di luar masjid Damaskus waktu itu. Kalau katanya orang-orang jahil akan mengatakan ini para pejuang. Ya, dia berkorban, kita hargai demi menegakkan khilafah atau negara Islam. Ternyata diperangi oleh pemerintahnya, dibunuh, pancung, potong kepalanya. Sahabat Rasulullah Abu Umamah melihat kepala-kepala ini diletakkan atau digantung di luar masjid Damaskus sebagai efek jera bagi yang lain. Melihat itu, Abu Umamah mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qatalu. Sungguh mereka-mereka ini yang sudah terbunuh adalah anjing-anjing neraka. Sungguh mereka ini anjing-anjing neraka. Sungguh mereka ini anjing-anjing neraka. Tiga kali Abu Umama katakan. Mereka adalah bangkai terjelek yang ada di kolong langit ini. Adapun orang yang mereka bunuh adalah orang terbaik di sisi Allah, sehingga ada keutamaan bagi pemerintah, tentunya dengan aparatnya yang ada, polisinya atau TNI-nya, untuk memerangi mereka dengan perintah atasannya. Kalaupun seandainya dia terbunuh, memerangi mereka, dia adalah orang terbaik di sisi Allah. Ketika Abu Ghalib mendengar ini, tanya Abu Ghalib kepada Abu Umama, barusan yang engkau sampaikan dari kamu sendiri atau dari Rasulullah SAW? Kamu berbicara sendiri ataukah memang kamu dengar semacam itu dari Rasulullah SAW, bahwa mereka itu anjing-anjing neraka, bangkai terjelek, korban mereka itu di muka bumi ini, dan yang mereka bunuh adalah orang terbaik di sisi Allah? Maka Abu Umama katakan, laulam asma'hu illa marra aw marratain aw thalath aw arba hatta adda sab'an ma haddatsukumuhu. Kalau aku dengar dari Rasul hanya sekali atau dua kali atau tiga kali atau empat kali, sampai beliau katakan tujuh kali. Kalau seandainya aku dengar dari Rasul hanya tujuh kali perkataan ini, bahwa mereka anjing neraka, bangkai terjelek di muka bumi, niscaya aku gak akan sampaikan kepada kalian. Tetapi aku mendengar ini dari Rasulullah SAW berkali-kali, sering. Abu Umama, sahabat yang mulia, aku mendengar berkali-kali dari Rasulullah bahwa mereka adalah anjing neraka dan bangkai terjelek di muka bumi ini. Rasulullah yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, buruknya perbuatan mereka terhadap Islam dan dampaknya pula kepada kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mereka ini tentunya memiliki tanda dan ciri khas dalam gerakannya dan ajarannya. Antara lain yang pertama adalah mereka anggap sebagai agama, mereka anggap sebagai ibadah dan kebaikan memusuhi dan mencela pemerintah. Bagi mereka itu jihad fisabilillah, tanda nyata pada mereka. Oleh sebab itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau kamu mendapati orang yang berbicara jelek, mencela pemerintahnya, ketahui orang itu sedang berada di atas hawa nafsu dan kesesatan. Tapi jika kamu dapati mereka orang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, semoga Allah beri taufik, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah, maka ketahui dia di atas sunnah Rasulnya. Di dalam sunnah Ibn Abi Asim, Rasulullah bersabda, Man a'azza sultanallah fil ard a'azzahullah. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah di muka bumi ini, para pemerintah, pemimpin, baik itu raja, khalifah, menteri, presiden, apapun namanya, sultan, perdana menteri atau yang lainnya, maka Allah pun akan memuliakan dia. Wa man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Dan barang siapa menghinakan mereka, Allah pun akan menghinakan dia. Ciri mereka yang pertama. Sehingga kita bisa waspada melihat orang yang gemar menggembar-gemborkan pembicaraan nada sumbang kepada pemerintahnya. Pemerintah begini, pemerintah begitu, pemerintah kita begini, sekarang presiden begini, gubernur begini. Kejelekan-kejelekannya diumbar di depan banyak orang. Mereka itu orang punya kekuasaan, punya kehormatan, mana mau. Kamu saja yang gak punya kekuasaan apa-apa, paling ya seorang bapak di rumah tangga itu saja, sebatas kekuasaanmu kepada istri dan anakmu. Apa mau kamu diumbar kejelekanmu? Ada khotib naik mimbar, nyebut kamu, Fulan bin Fulan, lihat itu kaum muslimin, anaknya gak dididik dengan baik, istrinya dibiarkan begini-begini. Rela kamu? Mau? Namamu disebut-sebut, dibongkar kejelekanmu di depan banyak orang. Siapa yang mau rela? Padahal kamu gak punya apa-apa. Sementara ini kekuasaannya besar, menguasai negeri. Yang kedua, bukan pada tempatnya. Para ulama sebutkan ada ahlinya untuk menasehati dengan benar dan baik. Kalau memang pemimpin itu salah, berbuat zalim atau kejelekan, gak semua orang bisa berbicara, apalagi dengan nada celaan. Kembali kepada kamu, kalau orang intervensi kepada keluargamu, mau kamu? Orang katakan padamu misalnya, sini, kamu jadi bapak, jadi suami gak pecus, masa istrimu kamu biarkan begini-begini? Suami model apa kamu ini? Kamu bapak model apa? Zolim sama anak kamu. Anak gak pernah dikasih uang saku. Lihat anak kamu, bajunya compang-camping, jelek ini. Mau kamu? Baru kepada anak istrimu cuma dua orang. Orang intervensi ikut ngatur keluargamu. Ikut ngatur keluarga kamu, kecil skopnya. Siapa yang mau kira-kira? Bayangkan ini kekuasaan yang besar. Terus kamu mau intervensi, ikut-ikutan. Pemerintah begini, presiden begini, menteri begini, gubernur begini, begitu. Siapa kamu? Kemudian siapa yang mau diintervensi kekuasaannya dengan cara semacam itu? Demikian ciri dari kerusakan mereka. Yang kedua, menjadi tanda dan ciri mereka pula, bahwasanya mereka selalu sembunyi-sembunyi di dalam pergerakannya atau dakwahnya, sehingga tampak eksklusif dari masyarakatnya. Tidak ada keterbukaan, serba tertutup. Malam, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata mereka, ini marhalah makiyah. Ini kita menjalankan masa di mana seperti zaman Arqam ibn Abi Arqam. dakwah sembunyi-sembunyi. Tutup 5 orang, tak berapa orang di rumahnya tanpa memberitahu, tanpa izin kepada RT RW setempat, apalagi aparat yang ada. Tutup, orang gak boleh tahu. Entah apa yang dia sampaikan, apa yang mereka bicarakan. Kata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, "Idza ra'aita qauman yatahaddatsuna fi umurihim khassah fa'lamu annahum fi ta'sisi dhalalah." Kalau kamu mendapati orang-orang yang berbicara urusan agamanya khusus di antara mereka saja tertutup, maka ketahui mereka sedang membangun kesesatan. Sedang membangun kesesatan. Karena kalau kebenaran yang bersama mereka, mereka gak akan tertutup. Apa yang mereka tutupi? Apa yang mereka takuti? Dakwah kebenaran terbuka. Bahkan kita senang dan berharap semua orang mau dengar. Inilah dakwah kita. Kita mendakwahkan ajaran Quran, mendakwahkan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ngapain? Apa yang disembunyikan? Jika memang kebenaran yang ada, tetapi cukup menunjukkan memang itu kesesatan dan kerusakan, makanya disembunyikan. Jaga sekali rapat. Istilah mereka sirriyatut tanzim. Tanzim sirri. Rahasianya, sekret mereka mengalah-ngalahkan, mengalahi bahkan dinas rahasia Israel Mozart atau CIA mungkin. Serba rahasia tertutup. Bahkan lebih dari itu. Mereka berkelompok-kelompok tentunya. Dengan nama-nama mereka, ada yang ini yang namanya kelompok Tanfid, ini kelompok Tanzim, ini kelompok apalagi namanya, macam-macam. Yang di bawah ini gak boleh tahu apa yang ada di atasnya, siapa pemimpin dia, kepala dia ini siapa, gak boleh tahu. Pokoknya jalankan saja, ada komando, ada perintah begini, lakukan. Tak boleh dia tahu. Garis militer saja jelas. Iya. Tahu. Seorang kopral atau bahkan tamtama saja ngerti komandannya siapa. Ke atas sampai jenderal tertingginya, dia tahu. Jelas. Ini rahasia sama sekali, enggak boleh tahu. Sirriyatut tanzim kata dia. Kemudian dengan membawa-bawakan asar katanya dari Ali, al-haq bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran kalau tanpa nizam, tanpa pengaturan semacam ini, akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan nizam, dengan pengaturan yang rapi dan skrit. Syaitan, subhanallah. Sehingga selalu mereka bergerilya di bawah tanah dan tidak terlihat oleh masyarakat andil mereka dalam kebaikan. Mendakwai umatnya, membenahi akidah umatnya, membenahi ibadah umatnya, membenahi akhlak dan muamalah, pendidikan dan tarbiyah, enggak ada. Dan mereka sebar tertutup. Eksklusif dan hanya di kelompoknya saja, bulat di situ saja. Tidak ada dakwah sunnah, dakwah para ulama salaf yang semacam itu. Bodohnya mereka, mereka serupakan dengan marhalah makiyah katanya. Bodohnya, karena di marhalah makiyah Rasulullah lakukan itu di tengah-tengah musyrikin. Di tengah-tengah kaum musyrikin. Quraisy. Yang mengancam keselamatan beliau. Itu pun sebelum turun perintah, fasda' bima tu'mar. Sekarang tegakkan, lantangkan suaramu, perintah Allah. Sudah Rasul kumpulkan Quraisy, kita tahu kisahnya. Apa menurut kalian tentang aku, orang paling jujur ini, enggak pernah kami tahu dusta dan seterusnya. Sampai ketika beliau sampaikan apa yang Allah perintahkan, Abu Lahab katakan, celaka engkau Muhammad, untuk ini engkau kumpulkan kami. Lalu turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Setelah itu enggak ada sembunyi-sembunyi. Sementara mereka marhala Makkiyah, Masya Allah. Di tengah siapa kamu marhala Makkiyah? Di tengah-tengah siapa? Musyrikin ini yang di sekeliling kamu. Umat Islam. Masya Allah, orang-orang yang sholat lima waktu di masjid. Muslimin, Masya Allah. Ada kebaikannya banyak, walaupun tentunya ada kekurangan yang perlu dibenahi dan diluruskan dengan dakwah. Mereka tidak. Ciri nyata pada mereka. Tanzim sirri atau sirriyatut tanzim, serba rahasia, tertutup. Ahlu sunnah tidak demikian. Terbuka dakwahnya. Dhahirina alal haq. Mereka itu tampak di atas al-haq. Mereka suarakan. Ini dakwah kami. Ini suara kami. Meluruskan akidah, membenahi akhlak, muamalah, ibadah, wahakadha. Dakwah. Dengan ilmu. Yang ketiga, ciri mereka pula adalah menghasut dan menebarkan kebencian dan permusuhan umat kepada para pemerintahnya. Kata Imam Ahmad, dinukil pula oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Khawarij ini banyak sektenya, kelompoknya. Dari Azariqah, dari Haruriyah, dan yang lain-lainnya. Salah satu dari kelompok mereka ada yang dinamakan Al-Qa'adah. Wahum syarruhum. Syarrul Khawarij Al-Qa'adah. Kelompok terjahat, terjelek, paling berbahaya dari mereka adalah Al-Qa'adah. Al-Qa'adah disebut demikian dari kalimat Al-Qu'ud, artinya duduk. Kenapa dibilang demikian? Mereka tidak angkat senjata, enggak. Jadi ada kelompok yang beraksi, angkat senjata, benar-benar berontak. Biasanya lari di sana pinggiran, daerah-daerah konflik, di hutan-hutan. Ada kelompok yang dia di perkotaan bersama masyarakat, baur. Dia gak angkat senjata melawan pemerintahnya, tapi menghasut, menyebarkan isu permusuhan kepada kaum muslim. Pemerintah begini, pemerintah begitu, pemerintah begini, pemerintah begitu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir, tidak berhukum dengan Allah, hukum Allah. Tauhid begini, begini. Bagaimana umat itu benci dan musuh, dendam kepada pemerintahnya. Kok ada? Dia enggak angkat senjata. Kata Imam Ahmad, ini kelompok terjelek, paling berbahaya. Karena mereka dalangnya, mereka provokatornya. Makanya para ulama sebutkan, aksi teror secara fisik tidak akan terjadi sebelum didahului oleh teror secara ideologi. Pasti, tidak mungkin tidak. Pertama yang dilakukan adalah mereka itu terteror ideologinya oleh kesesatan. Pemahamannya diteror. Akidahnya rusak. akidah Khawarij. Benci, musuh kepada pemerintahnya. Masyarakatnya dikatakan masyarakat jahiliyah, pemerintahnya tauhid, begini ini terteror pemahaman dia. Sudah terbentuk, terteror pemikirannya, dengan mudah diarahkan untuk aksi secara nyata. Ayo, ini pemerintah tauhid, kafir. Masyarakat ini masyarakat jahiliyah sudah. Maka kamu memerangi mereka punya fadilah, pahala besar. Jihad fisabilillah. Culik fulan, sandra fulan. Bunuh fulan, bom. Rampok, halal enggak masalah untuk biaya dakwah, biaya perjuangan. Dijarah pom bensin, toko atau yang semisalnya, orang kaya. Pemahamannya sudah terteror sebelum dia melakukan aksi kejahatannya. Oleh sebab itu tokoh-tokohnya Al-Qa'adah menjadi orang paling berbahaya. Kalau saudara dan rekan-rekan kita dari aparat, terutama dalam hal ini kepolisian, mungkin punya batasan. Gak bisa kan berbuat semaunya. Apalagi ada HAM, ada ini, ada itu. Gak ada bukti cukup, gak ada bukti nyata orang berbuat ini, nanti katanya melanggar HAM, praduga tak bersalah. Apalagi di zaman bebas semacam ini, orang mau bicara apa terserah dia. Hukum positif, hukum dunia atau hukum negara mungkin tidak membendung dan tidak melarang dia. Tapi kita bicara syariat, agama. Aparat hanya bisa nangkap, hanya bisa menjerat kalau orang itu diketahui telah berbuat, melanggar, merusak dan sebagainya. Tapi sekedar pemikiran, berkeliaran bebas dai-dainya. Belum lagi yang di media. Zaman seperti ini orang bisa buka internet dimanapun dia berada. Dia bisa buka situs semaunya dimanapun. Isinya na'udzubillah sudah rusak, tidak ada batas. Tapi justru ini Al-Qa'adah, kelompok yang paling berbahaya. Karena merekalah biangnya. Merekalah dalangnya. Karena dari mereka orang terteror pemikirannya. Dari mereka terteror pemahaman orang. Sehingga mudah digiring untuk melakukan aksi-aksi teror secara fisik. Betul-betul berbuat. Itu beberapa tanda yang ada pada mereka. Tinggal kita sebagai umat Islam jangan mudah untuk terkecoh, untuk tertipu dengan slogan-slogan dan penampilan orang, dengan teriakan-teriakannya. Lihat bagaimana akidahnya, seperti apa pemahaman dan ajarannya. Di dalam sejarah disebutkan bahwa di tahun 300-an, 330 Hijriah, kaum muslimin di masa itu rahimahumullah menghadapi kezoliman dan kebengisan luar biasa dari Bani Ubaid Batiniyah. Bani Ubaid ini kejemnya minta ampun, banyak yang mereka bunuh dari kaum muslimin. Walhasil ini berjalan sekian lama, ya musuh kepada Islam tentunya Bani Ubaid. Sampai kemudian muncul seseorang Khawarij disebut Abu Yazid kunyahnya, dikenal dengan julukannya Al-A'raj Sahibul Himar. Namanya Makhlad Ibn Qidad, menyeru amar ma'ruf nahi mungkar, melawan kedzaliman rezim Bani Ubaid. Hasil dia dengan beberapa pasukannya, orang-orangnya bergerak sampai kemudian saat itu Ahlus Sunnah kagum dengan Abu Yazid ini, sampai mereka ikut bergabung masuk dalam pasukan Abu Yazid, sampai terjadi peperangan besar. Saat terjadi peperangan, udah diatur strateginya begini. Abu Yazid yang Khawarij ini, teroris ini, mengatakan kepada pasukannya, nanti kalau sudah perang pecah, dua pasukan ini bertemu, kalian mundur secara teratur, mundur, biar Ahlus Sunnah menghadapi Bani Ubaid sendiri. Bani Ubaid besar dan pasukannya banyak. Alhasil terjadilah apa yang terjadi, Allah takdirkan musibah menimpa kaum muslimin saat itu. Betul, mundur pasukannya Abu Yazid Makhlad Ibn Qidad. Muslimin atau Ahlus Sunnah yang sedikit ini menghadapi Bani Ubaid yang enggak ada artinya. Banyak ribuan yang terbunuh. Yang tua, anak kecil, ini yang muda, mereka bantai habis. Maka la yu'tamanun, mereka tidak bisa dipercaya. Cukup sudah sejarah, muslim tidak akan terjatuh dalam lubang yang sama dua kali. Jangan mudah terkecoh, jangan mudah terpesona. Ada yang angkat bendera, wah, khilafah Islamiyah sudah ada di Baghdad, khilafah Islamiyah begini begitu, negara ISIS, negara. Sementara kamu tidak tahu menau tentang hakikat mereka dan pemahamannya serta ajarannya. Kamu hidup alhamdulillah di negeri muslim, di sekitar kamu masyarakat muslim, muslimin banyak alhamdulillah. Ada kekurangan tentunya, banyak perlu dibenahi dengan nasihat, dengan dakwah, dengan ilmu, dengan akhlak, bukan dengan radikalisme, bukan pula dengan liberalisme, tapi dengan hujjah, dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, dengan apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang tertipu, berangkat ke sana, ikut gabung sana, baiat ke Baghdad sana, berangkat ke Syria sana. Perang dengan siapa di sana? Makanya para ulama kita sebutkan, enggak ada perang di sana, enggak ada jihad, yang ada fitnah. Yang ada fitnah. Perang apa? Dengan bendera siapa berperang? Yang ada ini ISIS, Daesh, berperang melawan Jabhatun Nusrah, dan masing-masing saling mengkafirkan. Sama-sama dua-duanya Khawarij, cuman beda komando. Nanti yang bodoh dari mereka mengatakan fitnah-fitnah itu gak benar, itu propaganda Yahudi, propaganda orang kafir. Dia yang bodoh, gak tahu kenyataan apa yang terjadi. Bunuh-bunuhan, mereka sendiri menampakkan kok. Konyol kamu mau mendustakan. Daesnya menampakkan, begitu pula Nusra. Kadang mereka tangkap dan mereka videokan, mereka masukkan ke YouTube, mereka upload. Daesh berhasil menangkap sekian orang dari Nusra, mereka tembak mati di tempat. Sebaliknya kadang Nusra menangkap sekian orang dari Daesh, mereka bunuh, hukum mati. Mana perang jihad melawan siapa? Asad sampai sekarang ungkang-ungkang. Wala ada perang memerangi dia, wala apa. Asalnya kan dulu sejarahnya katanya melawan rezim Asad yang kejam. Bashar Asad yang begini begitu togut. Ya Allah, berangkat perang jihad fisabilillah. Sampai di sana siapa yang kamu perangi? Gabung dengan siapa kamu? Nyawa kamu sebagai taruhannya. Masakin. Dibodoh-bodohi. Dan seperti yang Rasul katakan, mayoritasnya anak muda. Sebagian dari mereka masih saudara dekat saya sendiri. Baru lulus SMA. Baru juga semester 1 dari kuliahnya. Karena teman dan pergaulan yang kurang baik, dia terpesona oleh mereka, berangkat ke sana dan mati di sana. Sia-sia. Apa yang dia perjuangkan? Nyawanya dibuat mainan. Wal'iyadzu billah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di sana ada beberapa sebab yang mengakibatkan orang tergelincir dan terjebak dalam propaganda dan dakwah mereka. Antara lain yang pertama adalah kejahilan, tidak mengerti ilmu, tidak mengerti kesesatan mereka. Makanya perlu tadi di depan sesi pertama kita sebutkan pentingnya umat ini belajar mengerti kesesatan, kelompok-kelompok sesat, agar dia bisa waspada dan selamat dari makar dan tipu dayanya. Dan yang tidak mengetahui akan mudah tertipu. Yang kedua, hawa nafsu. Yu'mi wa yusim. Hawa nafsu membutakan dan menulikan orangnya. Dia sudah kagum, terlanjur cinta dan mengidolakan seseorang, sudah segala-galanya bagi dia atau kelompok tertentu ini, membuat dia tuli dan buta, tidak bisa dinasehati dan diluruskan. Yang ketiga, ketika dipisahkan antara ulama dengan umatnya, sehingga dikesankan ulama itu kolot, badui, gak ngerti kekinian, ulama itu gak paham apa yang terjadi di umat, gak ngerti politik, gak ngerti gerakan Zionis, gak paham makar-makar Yahudi. Ulama hanya ngerti hukum, hanya ngerti kitab kuning. Sehingga anak muda melihat kepada para ulama dengan sebelah mata memandang. Tidak bisa dipercaya ulamanya. Dalam masalah pergerakan semacam ini, dia lebih percaya kepada yang lain. Yang ketiga atau keempat, lemahnya akidah, terkhusus dalam masalah wala wal bara. Padahal wala wal bara benteng bagi seorang muslim, bagi umat ini. Dengannya dia terjaga. Ajaran yang rusak, menyimpang, tidak akan bisa masuk kalau umat ini ada walak dan baroknya, tahu siapa yang harus dia benci, tahu siapa yang harus dia jauhi, dia jaga jarak, barok, antipati. Tapi ketika itu lemah dan hancur, bahkan dia gak paham siapa kawan, siapa lawan, siapa yang harus dia dekati, siapa yang harus dia jauhi, siapa yang harus dia benci, siapa yang harus dia cinta, dia samakan semua. Dengan mudah syubhat itu ditebarluaskan oleh mereka, masuk pada kalbumu. karena lemahnya wala wal bara, semua dia dengarkan, semua dia datangi, semua dia ikuti. Lemahnya wala wal bara menyeret orang kepada banyak kerusakan. Yang kelima, lemahnya tarbiyah dari para orang tua, lemahnya mas'uliyah, tanggung jawab dari para orang tua, mas'ul amamallah, terutama bapaknya, tanggung jawab besar. Sementara orang tua gak mau ambil pusing. Terus anak sudah besar, wong anak sudah dewasa, biar dia cari jalannya sendiri. Dia sudah ngerti baik jelek ini. Terserah dia sudah. Orang tua enggak mau tahu anaknya ini membaca kitab apa. Padahal itu membentuk pemikiran, menanamkan akidah dalam benak anaknya. Anaknya ini berteman dengan siapa? Mengaji, datang ke halaqah, ke majelis mana, siapa pengajarnya, orang tua enggak mau tahu. Cuek. Dan ini sebab besar lemahnya dan hilangnya tanggung jawab tarbiyah dari seorang bapak, orang tua kepada anaknya. Tiba-tiba saja dia dikejutkan anaknya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, anaknya ditangkap, anaknya begini. Kamu punya tanggung jawab sebagai orang tua mengarahkan didik mereka. Dan itu tujuan sebagai orang tua. Dan hidup adalah cobaan. Dibimbing si anak, jangan baca kitab ini, bahaya, sesat, penulisnya rusak, akidahnya gak benar, jangan kamu baca. Gak semua kitab bisa kamu baca. Jangan dengarkan ceramah ini, jangan dengarkan, jangan datangi fulan-fulan, bahaya. Bersama siapa kamu berteman, orang tuanya harus mengatur. Siapa temanmu? Siapa orang-orang dekatmu? Karena pengaruh itu kuat sekali dari pertemanan. Yang keenam tadi, adanya mass media, cetak, tulis, elektronik, dan yang lain-lainnya, suara, radio, harus ada kontrol dari orang tua terkhusus. Apalagi internet ini. Ya Allah, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, SMP mungkin bahkan SD, masing-masing sudah pegang tab. Wong tab 300 ribu bisa beli sekarang. Apalagi second mungkin 200 dapat dia. Sudah bisa dia ikuti. Dia buka dunia sudah di genggamanmu. Entah situs apa yang dia buka, entah apa yang dia baca, apa yang dia lihat, pengaruh kepada pemahaman dia. Tanggung jawab dan kontrol orang tua. Dan yang terakhir mungkin, adanya intima kepada jamaat, ikut dan menisbatkan diri ke kelompok-kelompok sempalan yang ada. Masuk ikut kelompok ini, ikut jamaah itu, ikut jamaah ini, ikut jamaah itu. Di situ nanti disuruh baiat sama amirnya. Di situ nanti disuruh apa lagi, begini, begitu. Dari kelompok-kelompok ini, gampang dan mudah anak untuk diarahkan oleh yang dimaukan oleh para tokoh dan pembesar-pembesarnya. Dia sudah terikat janji, dia sudah terikat baiat, seia sekata, sehidup semati, harus patuh taat kepada amirnya. Kalau enggak, matimu mati jahiliyah katanya. Ngingkari baiat. Makanya adanya kelompok-kelompok ini jamaah-jamaah sempalan ini, dengan baiatnya, dengan amir-amirnya, dengan pemimpin-pemimpin kelompoknya, menjadi sebab tersendiri orang terjerumus dalam banyak kesesatan dan kerusakan. Maka tentunya sebagai penawar dan obat lawan dari yang telah kita sebutkan, ilmu yang pertama, belajar agama kita, bentengi diri dan keluarga kita dengan ilmu. Yang mudah termakan hanyalah kejahilan dan orang jahil. Jika dia punya ilmu, enggak akan. Contoh saja pentingnya ilmu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, baiat di dalam Islam hanya diberikan kepada orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, bisa melindungi bawahannya, rakyatnya. Ini pemerintah. Misalnya, nas'alullah al-afiyah, misalnya motor kamu dicuri, mobil dicuri, rumah dirampok atau apa semisalnya, kamu kan bisa lapor ke polisi kan, nanti akan mereka periksa ini itu, sidik jari, mereka kejar, mereka tangkap pelakunya. Pembunuhan orang yang kamu cintai, bapakmu atau anakmu, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Contoh saja, kamu bisa lapor, kamu dibela hak-hakmu, dan begitu kedoliman-kedoliman yang lain, sehingga kamu aman dan terjaga pada nyawamu, kehormatanmu, keluargamu, hartamu. Orang yang seperti ini, pertanyaannya, ini kelompok-kelompok jamaah sempalan ini yang ada amir dan dibaiat, bisa apa amirnya? Ayo, misalnya kelompok yang baiat dari jamaah itu habis halaqah dicuri motornya, bisa lapor ke amirnya, "Mir, motorku dicuri orang." Bisa berbuat apa amir yang gak punya apa-apa ini? Bisa berbuat apa kepada orang yang baiat kepada dia? Bisa ngejar pencuri, bisa ngembalikan motornya kepada dia. Tanah kamu dirampas orang, sawah 2 hektar. Kamu terzolimi, kamu mengadu. Ada tempatnya, pengadilan, ini, itu. Sehingga terlindungi harta kamu. Dikembalikan hak-hakmu. Karena dia punya kekuasaan. Dia punya penjara. Dia punya hukum. Lah amir-amir sempalan ini bisa apa? Bisa ngelindungi begitu? Buat apa dibaiat? Secuil saja gak bisa bela kamu. Gak bisa berbuat apa-apa untuk kamu. Lah kalau sudah seperti itu, ngapain kamu baiat? Baiat tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada orang yang tidak punya kekuasaan. Gak punya apa-apa, gak bisa berbuat apa-apa. Ilmu kan gak mudah dibodohi. Yang kedua, rujuk kepada para ulama, ulama rabbani yang membimbing kita dengan Quran, dengan sunnah, mengembalikan kita kepada manhaj salaf dari para sahabat dan para tabi'in rahimahumullah. Dengan mereka kita terbimbing tarbiyah yang penuh dengan tanggung jawab dari para orang tua dan wali kepada anak-anaknya. Teman yang baik yang mengarahkan kepada al-haq dan tidak diam dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini semua kan akibat diam. Selama ini kan dituntut orang untuk diam, gak boleh bicara. Sedikit kamu bicara, memecah belah umat ini. Sedikit kamu angkat bicara, masalah khilafiyah. Jangan diangkat. Nanti sudah lama, sudah banyak korban, sudah banyak ini, anakmu jadi korban, keluargamu, orang yang kamu cintai jadi salah satu korbannya, baru semua pada teriak, pada angkat bicara. Kami menolak, kami benci, kami begini, kami begitu, ISIS adalah begini. Terlambat. Kenapa gak dari dulu? Akibat diam dari kemungkaran, diam dari kebatilan. Tidak boleh didiamkan. Dinasehatkan kepada umat, ini batil, itu menyimpang, sesat, enggak benar. Hati-hati, jauhi. Agar terproteksi, umat selamat. Tidak boleh diam. Tidak boleh didiamkan. Mereka katakan perselisihan umat ini rahmat, rahmat. Sekarang mereka tahu hasilnya rahmat perselisihan itu. Ketika muncul sekian banyak aksi teror, bom, bunuh diri, ini, itu. Ini akibat perselisihan yang dirahmati menurut mereka. Kan perselisihan ini sekarang. Kenapa tidak dikatakan rahmat? Kenapa diperangi? Dari dulu didengung-dengungkan perselisihan, rahmat. Bukan demikian. Oleh sebab itu, umat ini Allah perintahkan untuk terus selalu berwasiat, saling mewasiati. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling mewasiatkan terhadap al-haq, amar ma'ruf, nahi mungkar, dengan akhlak, dengan ilmu. Yang tidak benar, kamu katakan itu tidak benar, batil. Agar dijauhi, ditinggalkan. Yang hak kamu katakan hak, agar dicintai, dibela, dan diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Tentunya sebab yang terpenting dan segala-galanya, inti dari segalanya, adalah iltija ilallah. Kembali kepada Allah, banyak-banyak doa kepada Allah untuk diteguhkan dalam istiqamah, diselamatkan dari berbagai fitnah yang tampak maupun tersembunyi, karena hanya Allah yang maha kuasa di atas segalanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.